Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya, atas nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kita bisa berkumpul di tempat di majlis yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas di dalam semua ucapan-ucapan kita dan perbuatan-perbuatan kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah, yang marhumah, yang diberi kebaikan dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebagaimana telah disampaikan tadi, kita menggantikan kajian yang semestinya diisi oleh Ustaz kita Syekhuddin Hidayatullah taala. Namun karena suatu hal beliau tidak bisa mengisi pada kesempatan pagi hari ini dan kita menggantikan kajian ini, dan juga semestinya kita ingin membahas bersama sebuah kitab sama Ustaz Ahmad Bijal Hafizahullah taala, ingin kita membahas bersama murojaah, mengulangi kembali pelajaran kita tentang kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, Ats-Tsalatsatul Usul. Namun juga karena sesuatu hal saya tidak bisa menghubungi beliau, sehingga kita tidak bisa mengkaji bersama kitab itu. Kemudian kita serahkan pada masing-masing untuk menyampaikan muhadharah ceramah sesuai dengan materi yang ditetapkan oleh masing-masing. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin ambilkan sebuah faedah dari muhadharah ceramah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang beliau beri judul muhadharah itu dengan judul At-Tafarruq wal Ikhtilaf wa Atharuha wa Atharuhuma fil Ummah, perpecahan dan perselisihan dan akibat dari keduanya pada umat ini. Di dalam pembahasan ini beliau menjelaskan tentang apa yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Kemudian beliau membawakan perkataan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari yang wajah-wajah itu berseri-seri dan wajah-wajah itu hitam kelam pada hari kiamat nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ada wajah-wajah yang cerah, wajah-wajah yang berseri-seri, yang berbinar-binar, karena akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat Allah, berupa surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan di sana juga ada wajah-wajah yang suram, yang gelap, yang ketakutan, yang mereka itu akan dikatakan kepada mereka, fadzuqul adzab bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab Allah Subhanahu wa taala terhadap karena sebab apa yang kalian lakukan ketika di dunia, kalian kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Siapa wajah yang berseri-seri ini pada hari kiamat nanti? Dan siapa wajah yang gelap, yang suram? Dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tabyadu wujuh ahli sunnah, akan berseri-seri, akan berbinar-binar wajah-wajahnya ahlu sunnah wal jamaah, dan akan gelap, seram, akan ketakutan wajahnya ahlul firqah wal dhalalah, orang-orang yang menyimpang dari jalan ahlu sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, mengingatkan atas nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, diingatkan bahwa Allah telah memberikan kepadanya nikmat iman, nikmat Islam. Maka nikmat iman dan nikmat Islam ini semestinya dijaga dan semestinya disyukuri dengan dipelajari dengan benar, dengan bersemangat di dalam mempelajarinya, dan kemudian diamalkan. Karena agama Islam itu bukanlah sekedar ilmu, tapi agama Islam itu juga amalan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kulli." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus utusannya dengan membawa apa? Membawa huda dan membawa dinul haq. Al-huda diterangkan oleh para ulama adalah al-ilmu nafi', membawa ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk membawa ilmu yang bermanfaat. Namun di samping itu juga wa dinul haq, membawa dinul haq, diterangkan oleh para ulama adalah al-amal as-salih. Oleh karena itu, seseorang yang telah mendapatkan nikmat Islam, dia harus berupaya untuk menjaga nikmat tersebut dengan bersemangat di dalam menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu yang telah dia cari, yang telah dia dapatkan. Maka menuntut ilmu adalah salah satu perkara yang sangat penting, perkara yang merupakan cita-cita, yang merupakan tujuan yang harus senantiasa dituju, sesuatu yang senantiasa dicari ilmu itu, sesuatu yang senantiasa seorang itu bersemangat untuk mendapatkannya, lebih bersemangat dari mendapatkan dunia seisinya. Karena orang yang memahami, yang menuntut ilmu, yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang nanti akan beramal dengan ilmu. Orang yang tidak menuntut ilmu, maka bagaimana dia bisa beramal dengan ilmu? Bagaimana seorang bisa bersyukur terhadap agamanya kalau dia tidak mau menuntut ilmu? Bagaimana seorang akan bisa menjalankan agama kalau dia tidak mau mempelajari agamanya? Dan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meliputi dua, meliputi ilmu dan amal. Oleh karena itu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat penting. Dan ini tanda ketika orang itu memahami agama Allah Subhanahu wa taala, ini tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya, kepada seseorang kebaikan, Apa tandanya bahwa orang itu akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tandanya bahwa orang itu akan memperoleh kebahagiaan, akan memperoleh kebaikan, memperoleh nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apa tandanya? Yufaqihu fiddin. Allah akan fahamkan. Al-fiqh di sini adalah al-fahm. Allah akan menjadikan dia menjadi orang yang paham terhadap agamanya. Karena dengan paham terhadap agamanya, maka seseorang itu akan bisa mengamalkan agama ini di atas ilmu. Dan apabila orang sudah mengamalkan agama ini di atas ilmu, maka orang itu telah berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui rasulnya. Sebagaimana tadi kita katakan bahwa agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berupa ilmu dan amal. Agama Islam itu berupa ilmu dan berupa amal. Tidak cukup ilmu dan tidak cukup amal. Namun harus kedua-duanya, ilmu dan amal. Oleh karena itu menuntut ilmu adalah perkara yang sangat penting, yang harus seorang itu senantiasa ingin disibukkan dengannya. Harus menjadi perkara yang itu merupakan kesibukan seorang muslim. Senantiasa bersemangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi ilmu-ilmu yang itu fardhu ain. Ilmu yang itu fardhu ain bagi setiap orang harus mengetahuinya. Yaitu ilmu apa, ikhwan? Ilmu yang tidak akan tegak agama seseorang kecuali dengan ilmu tadi. Ilmu yang seseorang tidak bisa menegakkan agamanya kecuali dengan ilmu tadi. Itu ilmu yang fardhu ain, yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan tauhid, dan berkaitan dengan syirik, sehingga dia bisa menjalankan kalimat la ilaha illallah. Dia bisa menjalankan persaksian dia terhadap kalimat la ilaha illallah. Yang tanpa la ilaha illallah ini seorang tidak akan tegak agamanya. Maka dia harus bisa harus memahaminya dan harus mengamalkan kalimat tersebut dan harus mengetahui maknanya serta mengamalkannya. Maka ini tidak mungkin kecuali dengan mempelajarinya. Ilmu yang seperti ini fardhu ain, harus diketahui oleh setiap individu. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan ahkam shalah, sebagian dari ahkam shalah, sebagian dari ahkam zakat, sebagian dari ahkam siam, sebagian dari ahkam haji, perkara yang berkaitan dengan rukun Islam yang tidak akan diterima sholatnya kecuali dengan ilmu tadi, maka perkara itu menjadi perkara yang fardhu ain. Perkara yang berkaitan dengan masalah hukum sholat, yang apabila orang tidak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat akan menjadi tidak sah sholatnya, maka mempelajari ilmu yang berkaitan dengan masalah sah dan tidak sahnya sholat adalah perkara yang merupakan fardhu ain. Berkaitan dengan rukun-rukunnya sholat, berkaitan dengan syarat-syaratnya sholat, berkaitan dengan masalah wajib-wajibnya sholat. Kalau tidak mengetahui yang seperti ini, maka bisa jadi dia sholat selama berpuluh-puluh tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Walayadillah. Apa ada orang yang sholat tidak diterima? Ada. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an, fawailun lil musallin, celaka orang yang sholat. Orang sholat tapi celaka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena dia sholatnya itu dengan lalai, tidak memperhatikan apa yang harus dia lakukan dalam sholatnya supaya sah sholatnya. Begitu pula di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang sholat, kemudian setelah salat menghadap Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian Nabi telah menjawab salam, Nabi mengatakan kepada orang tersebut, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu salat lagi, kamu tadi belum salat. Kemudian orang tadi salat lagi, dan kemudian setelah selesai salat dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mengucapkan salam kepada Nabi, dan Nabi menjawabnya, dan Nabi mengulangi lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, kamu sholat, kamu itu belum sholat. Sholat, orangnya sholat, tetapi belum menjalankan sholat. Kenapa? Tidak memenuhi syarat-syaratnya, tidak memenuhi rukun-rukunnya, tidak memenuhi wajib-wajibnya. Maka ini menjadi perkara yang penting, menjadi perkara yang fardhu ain, harus diketahui oleh kaum muslimin. Sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat, yang dengannya akan sah atau tidak sahnya sholat seseorang, ini menjadi perkara yang fardhu ain. Kemudian juga ilmu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, ya, dengan sebab itu maka puasanya tidak sah, padahal ini adalah menjalankan rukun Islam. Maka ini menjadi fardu ain. Yang berkaitan dengan zakat, sehingga zakatnya sah. Apabila dia tidak mengetahui hukum ini, maka zakatnya bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menjadi fardu ain. Begitu pula ibadah haji. Perkara-perkara yang berkaitan dengan arkanul Islam yang dengan perkara tersebut akan menjadi sah ibadah yang dia lakukan berkaitan dengan rukun Islam, ini adalah perkara yang fardu ain, yang dengannya akan tegak agama seseorang. Itu menjadi fardu ain. Maka yang seperti ini harus orang itu bersemangat. Bersemangat untuk mempelajarinya dan kemudian menjalankannya dengan sebenar-benarnya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau masih memiliki kemampuan, masih memiliki masih ada kesempatan lagi untuk mempelajari yang lainnya, maka pelajari yang lainnya meskipun itu hukumnya fardu kifayah. Yang lainnya fardu kifayah. Yang berkaitan dengan masalah warisan, yang berkaitan dengan masalah muamalah, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah muamalah, ya. Hukum tentang masalah kredit, tentang masalah jual beli yang seperti dan sebagainya, itu menjadi perkara yang fardhu kifayah, menjadi perkara yang fardhu kifayah yang harus ada di antara kaum muslimin yang mengetahuinya. Kalau tidak ada satupun di antara kaum muslimin yang mengetahuinya, maka dia bisa terjatuh kepada, maka kaum muslimin bisa terjatuh kepada apa? Kepada dosa. Kalau sudah ada yang pelajarinya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Ini yang seperti namanya apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang pelajarinya, yang lain jadi wajib apa tidak? Yang lain jadi sunnah. Karena sudah ada yang mengetahuinya. Maka meskipun itu adalah perkara yang fardu kifayah, juga semestinya diusahakan, ditumbuhkan dari generasi muda ini orang-orang yang dikhususkan untuk belajar, dikhususkan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga siap untuk membimbing masyarakat nanti. Siap untuk membimbing suatu daerah, suatu desa, yang ketika ada masalah di masyarakat tadi bertanya kepada orang tersebut. Maka diupayakan ada ikhwah, ada di antara kaum muslimin yang didorong untuk belajar, yang mempunyai kemampuan yang bagus untuk didorong mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala secara khusus, sehingga dia di samping mempelajari perkara-perkara yang fardu ain, dia juga mempelajari perkara-perkara yang fardu kifayah. Apabila kita azan Allah wa iyyakum, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat ini nikmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Wadhkuru ni'matallah 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Yaitu nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam. Maka di dalam ayat ini ada anjuran untuk berpegang dengan Islam. Ada anjuran untuk kokoh di atas syariat Islam. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan seseorang itu mempelajarinya dan mengamalkannya. Nah, yang sebelumnya ini ayat ini menceritakan para sahabat yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang kuntum a'daan. Yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang saling bermusuhan. Kalau kita mempelajari tarikh, kita mempelajari sejarah, ya, kita mengetahui bagaimana dahulu sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana umat manusia, ya, sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Jaziratul Arab, di negeri Arab, mereka saling berperang, mereka saling bermusuhan, mereka saling berselisih, mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pijakan untuk mengembalikan, untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Mereka belum bersatu seperti sekarang ini, belum seperti negeri Arab yang sekarang ini. Mereka pada waktu itu memiliki kabilah yang saling bermusuhan satu di antara yang lainnya. Nah, yang saling menyerang, yang saling mendolimi antara satu dengan yang lainnya. Yang di waktu itu ada negeri Rom, ada negeri Persia. Nah, negeri Persia ada di daerah timur dan negeri Rom ada di daerah barat. Mereka saling bermusuhan dan tidak ada yang di atas agama yang benar pada waktu itu sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali orang-orang yang masih berpegang dengan agama Ahlul Kitab, yang masih yang itu pun sudah terjadi kerusakan-kerusakan pada agama tersebut. Tidak ada yang berada di atas ajaran yang benar kecuali sebagian orang-orang yang masih menjalankan agamanya Ahlul Kitab, itu pun banyak dari ajaran-ajarannya sudah dirubah, sudah dirusak. Begitu pula agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu pun sudah dirusak dan sudah berubah sampai Ka'bah itu di sekitarnya penuh dengan patung, sampai berjumlah kurang lebih ada 360 patung di sekitar Ka'bah. Maka setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya pada waktu itu kepada tauhid, kepada akidah yang benar, mengajak kepada agama yang benar yang dahulu dibawa oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Maka sebagian umat pada waktu itu menerima agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagiannya memusuhinya dan seterusnya. Ini menjelaskan bagaimana dahulu sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keadaan yang begitu rusak, keadaan yang saling memerangi, saling mendzalimi, sampai akhirnya diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dakwah mulai tersebar dan kemudian kaum muslimin bersatu mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat kemudian bersatu, maka terjadilah persatuan setelah sebelumnya terjadi peperangan dan permusuhan di antara mereka. Maka Allah mengingatkan di sini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum." Maka ingatlah nikmat Allah atas kalian yang dahulu kalian itu saling bermusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati-hati kalian, yang kemudian kalian dengan sebab nikmat Islam ini kalian saling bersaudara. Yang tadinya kalian berada di jurang api neraka, kemudian Allah selamatkan kalian. Sudah hampir jatuh ke api neraka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka agama ini telah menjadi agama yang sempurna. Allah telah turunkan ayatnya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama ini telah telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat kepada para sahabatnya untuk tetap kokoh di atas agama, untuk bersatu di atas agama, untuk istiqomah di atas agama Islam. Disebutkan dalam hadis Nabi bersabda, "Inni tarikun fiikum ma in tamassaktum bihi lan tazillu ba'di abada." Kitabullah wa sunnati wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat pada saat Hajjatul Wada, juga wasiat untuk berpegang dengan agama ini, untuk istiqomah di atas agama ini, dan mengingatkan sebagaimana ayat ini, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Pada Hajjatul Wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya dalam wasiat yang beliau sampaikan menjelang wafatnya. Beliau mengatakan, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya. Wasiat kepada para sahabatnya, wasiat kepada sebaik-baik umat ini. Nah, dan juga ini wasiat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman. Nabi berwasiat, "Usikum bittaqwallah." Kami berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu diiringkan dengan wasiat berikutnya, "Was-sam'i wat-tha'ah." Dan aku berwasiat kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Setelah wasiat yang pertama, agar seseorang itu bertakwa kepada Allah. Apa maksudnya bertakwa kepada Allah? Maksudnya berada di atas agama Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Maka wasiat bertakwa ini artinya wasiat untuk terus-menerus di atas agama Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu diiringkan, setelah kewajiban bersatu di atas agama Allah, diiringkan dengan perintah untuk apa? Was-sam'i wat-tha'ah. Dan wajib atas kalian untuk mendengar dan taat. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, meskipun yang menjadi penguasa itu seorang budak. Ini seandainya. Seandainya yang menjadi adalah seorang budak. Meskipun tidak mungkin seorang budak akan menjadi pemimpin kaum muslimin, menjadi imam kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, tidak mungkin. Tetapi di sini seandainya seorang budak itu menjadi pemimpin tetap, menunjukkan betapa pentingnya mendengar dan taat kepada penguasa. Karena apa? Karena dengan mentaati penguasa, maka kaum muslimin akan bersatu. Dengan mentaati penguasa, maka setelah mereka berada di atas agama yang satu, setelah kaum muslimin itu bertakwa di atas agama yang satu, mereka bersatu pula di atas penguasa yang satu, bersatu di atas pemimpin yang satu. Maka karena pentingnya masalah ini dijadikan sebagai wasiat yang kedua, karena maslahatnya sangat besar, efek positifnya sangat besar, akibatnya sangat besar bagi kaum muslimin manfaatnya. Ketika kaum muslimin bersatu di atas penguasa yang satu, dan sebaliknya, keluar dari ketaatan kepada penguasa itu akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Karena sebab akibat dari tidak mau taat kepada penguasa akan menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin, akan terjadi saling membunuh di antara kaum muslimin, permusuhan di antara manusia. Maka dijadikanlah perkara ini, perkara untuk taat kepada penguasa, ini menjadi perkara yang kedua, wasiat yang kedua setelah wasiat bertakwa. Maka ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Prinsip ahlu sunnah wal jamaah diantaranya adalah mentaati penguasa. Disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Perintahkan untuk bertakwa, mengikuti perintah Allah dan perintah Rasul, meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasulnya, bersatu di atas agama. Setelah itu bersatu di atas satu penguasa. Wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amr dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah tentunya. Dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya pun berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul, dengan kalimat atti'u, atti'ullah wa atti'ur rasul. Kemudian ketika ulil amri tidak pakai atti'u. Karena apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tidak sama dengan ketaatan kepada ulil amr. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang tidak ada tetapinya, harus taat, tidak ada ikatan apapun. Ketaatan yang mutlak harus ditaati Allah dan Rasulnya. Dalam semua apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang dalam hadis, apa itu perintah-perintah Allah, apa itu perintah-perintah Rasul, maka ditaati. Adapun penguasa, maka dilihat. Apabila perintahnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka ditaati. Tetapi apabila perintah penguasa bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, atau menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka pada waktu itu tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Juga dalam sajadah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada al-khaliq. Namun ini menjadi perkara yang penting, meskipun dalam hal ini ada ikatannya, ada muqayyad, terikat taatnya itu dalam perkara yang ma'ruf, tetapi ini menjadi prinsip ahlu sunnah wal jamaah untuk taat kepada penguasa. Maka yang menjadi atau orang-orang yang bekerja pada penguasa misalnya, dia harus menjalankan pekerjaannya dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Bekerjanya harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkannya. Bekerja dengan baik, karena dia sudah bekerja kepada penguasa. Begitu pula warga negaranya. Ini juga harus taat kepada penguasanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam peraturan-peraturan yang itu untuk kebaikan bersama. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, perizinan-perizinan. Ketika ingin membuat ma'had, ingin membuat pendidikan di suatu tempat dan di sana harus ada izin dari penguasa, maka yang seperti ini harus dijalankan. Karena ini prinsip dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah, untuk mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Selama itu adalah perkara yang tidak bertentangan, maka harus ditaati. Nah, apalagi sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah yang dia tentunya mengharapkan hidayah kepada seluruh kaum muslimin untuk semuanya kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini mestinya menjadi apa? Menjadi contoh dalam mentaati penguasa. Menjadi contoh dalam mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh penguasa selama tidak bertentangan dengan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi contoh supaya menarik hati orang. Untuk menarik hati orang supaya apa? Mereka tidak salah paham, apalagi ajaran Islam sekarang sudah semakin apa? Semakin asing. Semakin orang tidak mengetahui, banyak kemungkaran-kemungkaran yang tersebar, kemaksiatan-kemaksiatan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tersebar di mana-mana. Maka orang-orang yang telah mengetahui kebenaran, dia berusaha untuk mengambil mengambil simpati dalam perkara-perkara yang itu diperbolehkan, maka dia menjadi orang yang pertama. Dalam segala kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan, selama itu adalah kegiatan yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat, maka seorang ahli sunnah wal jamaah berupaya untuk apa? Menjadi contoh, sehingga keasingan ajaran yang dia bawa, keasingan sunnah yang dia amalkan, itu tidak membuat apa? Orang salah paham dan tidak akan membuat orang itu lari dari agama yang dia bawa, dari sunnah yang dia jalankan. Tetapi ketika ahli sunnah tidak memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang itu diperbolehkan secara syariat, atau tidak menjadi contoh dalam mentaati peraturan-peraturan yang itu tidak bertentangan dengan syariat, maka orang akan salah paham dengan ajaran kita. Orang akan salah paham dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah karena sebab kesalahan beberapa individu yang dia itu tidak menjadi contoh dalam mentaati peraturan-peraturan yang itu diperbolehkan, yang itu tidak bertentangan dengan syariat. Seperti apa ya, Pak? Kalau dengan contoh maka akan semakin paham. Seperti apa misalnya? Wasin misalnya. Maka ahli sunnah ketika mengendarai motor berusaha untuk menjadi orang-orang yang memiliki apa? Jadi contoh. Contoh ini orang yang mentaati peraturan. Ketika melalui rambu-rambu menjadi contoh. Hingga menjadi orang-orang yang tidak tahu rambu-rambu yang sudah diatur oleh pemerintah. Bagaimana cara mengendarai kendaraan? Bagaimana ketika mau belok kanan harus apa? Kasih tanda, mau belok kanan, ketika mau lagi kasih tanda. Lampunya nyala harus nyala. Begitu apa tidak? Jadi contoh. Karena apa namanya? Agama ini menjadi asing ketika ahli sunnah tidak menjadi contoh, maka orang-orang pun menjadi semakin curiga dan semakin tidak suka dengan agama ini. Kita memberikan contoh yang baik ketika itu dalam perkara yang diperbolehkan, kita menjadi contoh yang pertama. Begitu pula kartu tanda penduduk. Ini juga menjadi perkara yang menjadi peraturan yang semestinya dimiliki oleh ahli sunnah wal jamaah. Menjadi warga negara, ini warga negara apa yang tidak punya KTP? Maka berupaya untuk memiliki KTP. Yang sudah berkeluarga memiliki apa? Memiliki kartu keluarga. Ini bukan memakili apa? Instansi, tapi itulah ahli sunnah wal jamaah. Dalam peraturan-peraturan yang itu memang sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat, dan itu dalam rangka mengatur kaum muslimin supaya tertib, supaya aman, supaya rapi, supaya teratur, maka berupaya untuk bisa memilikinya. Dan yang lain-lainnya dalam kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan, memiliki perhatian kepada lingkungannya, kebersihan di lingkungannya. Kebersihan bertentangan apa tidak dengan syariat kita? Tidak bertentangan. Maka menjadi orang yang dicontoh peduli kepada kebersihan lingkungan. Ada masjid di sebelah rumahnya yang dia sholat di situ, dia menjadi orang yang rajin membersihkan masjid tadi, ikut membantu membersihkan masjid tersebut. Ini bertentangan atau tidak dengan syariat? Tidak bertentangan. Maka nanti ketika berbeda, ketika orang mendapatkan ini orang tidak mau berkumpul dalam acara ini, acara ini, acara ini, ternyata memang dia tidak mau berbuat yang itu bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Tahu, oh sebabnya karena ini acara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau semua kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan juga tidak dijalankan, kemudian apalagi nanti ada hal-hal yang lebih asing lagi di masyarakat tadi, ya maka semakin membuat orang bisa menjauh, semakin orang bisa salah paham terhadap ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang apa namanya mentaati penguasa, yang mengikuti peraturan dan ingin kebaikan. Tampakkan bahwasanya kita menginginkan kebaikan, sehingga tidak nampak pada orang bahwa kita itu bukan orang yang menginginkan apa? Kebaikan. Maka apa-apa yang itu baik dan itu diperbolehkan menurut syariat, maka dijadikan sebagai kegiatan yang menjadi contoh bagi yang lainnya. Dan masjid itu milik kaum muslimin. Masjid milik kaum muslimin. Jangan kemudian ini bukan masjidnya, imamnya bukan salaf. Imamnya bukan ahlu sunnah. Tapi antum sholat di belakangnya. Dan antum bersolat di situ dan meyakini sahnya sholat bersama dia. Maka masjid itu adalah milik antum juga. Antum ikut memperhatikan kebersihan masjid tadi. Maka nanti ketika berbeda dalam suatu hal, mereka tidak akan terlalu apa? Salah paham. Tidak sampai ada kemudian pengusiran dari suatu kampung. Tidak akan ada perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilakukan kepada ahli sunnah wal jamaah. Maka kesempatan-kesempatan yang baik dalam bermasyarakat, ketika ada tetangga yang sakit, maka menjadi orang yang peduli kepada tetangganya, mendatangi tetangganya, melihat tetangganya, mengunjungi tetangganya, bertetangga dengan baik. Maka yang seperti ini akan menarik apa namanya, menarik orang dan akan menjadikan mereka itu semakin tidak salah paham terhadap ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala bidina ajnalla yakum. Maka ini perkara yang penting. Dan contoh-contoh yang lainnya antum cari sendiri. Perkara-perkara yang itu merupakan peraturan dan ketetapan dari penguasa kita yang itu tidak bertentangan dengan syariat. Ini adalah perkara yang harus apa namanya diperhatikan. Apalagi kita dalam rangka untuk menyebarkan ajaran dakwah ini, ajaran ini. Begitu pula surat nikah. Ini juga penting. Orang yang menikah, peraturan pemerintah kita menggunakan surat nikah. Maka ini menjadi perkara yang juga harus diusahakan ketika menikah dengan aturan yang ada di pemerintah ini. Dalam rangka mentaati peraturan-peraturan pemerintah yang itu tidak bertentangan dengan syariat. Aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ini menjadi perkara yang diperhatikan oleh kaum muslimin, apalagi oleh sunnah wal jamaah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk bersatu di atas agama. Kemudian bersatu di atas penguasa yang satu. Bersatu di atas penguasa yang satu. Mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita disuruh bersatu di atas agama yang satu, setelah bertauhid dengan tauhid yang sama, kemudian di atas agama yang sama, di atas ajaran yang sama, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas agama yang sama, artinya di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga bersatu di atas penguasa yang satu. Maka di sini ada tauhidul manhaj. Ada menyatukan jalan setelah bersatunya akidah. Setelah bersatu akidahnya, bersama akidahnya satu yang diibadai yaitu Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah, kemudian mentaati Rasul, satu dalam hal jalan, sama yang diibadai yaitu Allah Subhanahu wa taala dan sama yang dijadikan suri tauladannya yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika terjadi perselisihan-perselisihan, kembalikanlah semuanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kepada jalannya Allah dan kepada jalan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, untuk bersatu di atas sumber yang sama, di atas aturan yang sama, ajaran yang sama. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian berselisih dalam satu masalah, maka apa? maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan semuanya kepada agama Allah Subhanahu Wataala, kepada agama yang diturunkan melalui Rasulnya, yaitu yang berupa ilmu dan amal tadi. Ilmu yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan beramal sebagaimana apa yang di dalam Al-Quran dan juga yang ada di dalam As-Sunnah. Itu yang diikuti. Bersatu di atas itu. Jangan kembali kepada kelompok ini, kembali kepada kelompok itu, kembali kepada fanatik, kepada mazhab ini, kepada mazhab itu. Tidak. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah. Ketika Rasulullah SAW hidup, para sahabat kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka kembalinya kepada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya ini dari fikum ma intamassaktum bihi lan tazillu ba'di kitabullah wa sunnah. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang apabila kalian berpegang dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah. Maka di sini ada kewajiban yang pertama, bahwa menyatukan akidah. Kemudian setelah itu menyatukan jalan untuk semuanya mengikuti jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baru setelah itu mengikuti penguasa yang satu, bersatu di atas penguasa yang satu. Dan juga dalam hadis bahwa Allah akan ridho, apa Allah akan meridhoi orang yang demikian ini. Disebutkan dalam hadis, innallaha yardha lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha. Allah Subhanahu wa taala meridhoi tiga perkara dan Allah Subhanahu wa taala membenci tiga perkara. Tiga perkara yang Allah meridhoi tiga perkara dan Allah membenci tiga perkara. Tiga perkara yang Allah ridhoi itu apa saja? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha kepada kalian untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini yang pertama. Berarti ini tauhid apa? Menyatukan, bersatu di atas tauhid. Allah ridho kalau manusia itu bersatu di atas tauhid, di atas akidah yang benar. Allah ridho. Maka upaya yang pertama yang harus dilakukan oleh kita semua, oleh kaum muslimin, menyatukan kaum muslimin di atas akidah yang sama, di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan seluruh perbuatan syirik dan membenci syirik. Tidak boleh, tidak memperbolehkan satu pun dari jenis syirik. Membenci syirik, meyakini bahwa perbuatan syirik adalah perbuatan yang batil, yang tidak boleh dibenarkan, apalagi didukung, apalagi melakukannya. Tidak boleh sama sekali. Melakukannya tidak boleh, mendukungnya tidak boleh, bahkan membenarkannya pun tidak diperbolehkan. Ini perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar, yang harus dipaham kepada kaum muslimin untuk betul-betul semuanya paham agar kembali kepada tauhid, kembali kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan syirik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa anta taqimu bihadillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang kedua adalah agar kaum muslimin i'tisam bihadillah, bersatu di atas apa namanya? Tali Allah. Tali Allah ini apa maksudnya? Tali Allah disebutkan dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan tali Allah, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan Al-Qur'an, ada yang mengatakan apa namanya? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda-beda ungkapannya, tapi maknanya apa? Maknanya sama. Maknanya sama, maksudnya sama, tapi berbeda-beda ungkapannya. Sebagaimana sering kita contohkan, sebagaimana orang mendefinisikan uang misalnya. Ketika ditanya apa itu uang, satunya mengeluarkan uang 5 ribuan, satunya lagi ini uang mengeluarkan 10 ribu, satu lagi mengatakan ini uang yang dikeluarkan ternyata 50 ribu. Sama apa tidak maksudnya? Maksudnya sama, karena berbeda ungkapan saja. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ridho agar kita berpegang teguh i'tisam bihadillah, berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu dengan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. yaitu dengan Islam, yaitu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersatu jami'an, dikatakan ini wa anta tasmu bihadillahi jami'an, semuanya tanpa terkecuali, siapapun tidak ada yang dikecualikan, seluruh kaum muslimin harus tunduk, harus siap berpegang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, harus siap berpegang dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah untuk bersatu. Perintah untuk bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bersatu di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan wa antunasimu man wallahu amrakum. Perkara yang diridhoi oleh Allah yang ketiga adalah kewajiban untuk apa namanya? Menasehati penguasa. Apa yang dimaksud dengan menasehati penguasa? Yang dimaksud adalah mentaati penguasa. Mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf dan mendoakan mereka agar mereka senantiasa mendapatkan hidayah dan agar mereka menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di sini ada tiga perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk semuanya bersatu. Pertama, bersatu di atas akidah. Kedua, bersatu di atas jalan yang satu, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian bersatu di atas pemimpin yang satu. Dan Allah benci kepada tiga perkara. Apa yang Allah benci? Yang Allah benci yang pertama, ini tidak disebutkan oleh Mu'alif rahimahullah ta'ala, kelanjutan dari hadis ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai tiga perkara dan Allah subhanahu wa ta'ala membenci tiga perkara. Namun disebutkan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam catatan yang lainnya, namun dalam muhadharah ini tidak disebutkan. Yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa yakrahu salata, yang pertama adalah al-qil wal qal. Yang dibenci adalah qil wal qal. Ada berita sampaikan, ada berita sampaikan tanpa dicek beritanya, tanpa diperhatikan beritanya, tanpa dilihat apa manfaatnya, apa madharatnya kalau disampaikan. Semua berita sampaikan, semua berita sampaikan, qil qal, qil qal. Ini yang dibenci oleh Allah. Wa kathratu su'al, dan banyak bertanya. Terus ini bertanya yang tidak bermanfaat, pertanyaan yang tidak ada maksud untuk diamalkan. Wa idha'atil mal, dan membuang-buang harta. Membuang-buang harta artinya tabdhir, dibuang harta pada perkara yang tidak bermanfaat. Selama itu tidak bermanfaat, maka yang seperti itu namanya tabdhir. Kalau tidak bermanfaat, itu namanya tabdhir. Dan apa namanya, orang-orang yang melakukan tabdhir, katakan tidak membazirin kamu ini konsiati. Orang-orang yang melakukan tabdhir, dia termasuk dari teman-temannya syaitan. Allahumma salam. Maka membuang-buang harta yang tidak pada tempatnya. Kalau pada tempatnya tidak apa-apa, meskipun banyak. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan seluruh takdir apa tidak? Tidak takdir, tanah itu pada tempatnya. Tapi kalau yang tidak pada tempatnya tidak bermanfaat, meskipun sedikit, tapi tidak bermanfaat, maka masuk ke dalam apa? Takdir. Takdir jangan dianggap kalau apa? Kalau banyak, kalau membuang-buang harta banyak tidak. Sedikit pun kalau apa namanya, digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan bertentangan dengan syariat, maka itu menjadi apa? Menjadi takdir. Ini tiga perkara yang dilarang, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang dibaca oleh Imam Muslim. Itu apa? Al-qil wal qal. Menerima berita, menyampaikannya. Menerima berita, menyampaikannya. Kemudian yang kedua adalah apa? Kathratus su'al. Banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Pertanyaan yang untuk mengetes, pertanyaan bukan untuk diamalkan, untuk sekedar tahu. Ini perkara yang dilarang, dan berikutnya adalah idha'atul mal, membuang-buang harta. Qala fi dina azanallahu wa iyyakum. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika apa tadi? Pada saat hajjatul wada. Usikum wa nafsi usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian ini pada perpisahan pada saat haji yang beliau lakukan dan itu adalah haji yang terakhir dan sudah menjelang wafatnya beliau. Beliau mengatakan usikum bitaqwallah. Wassami'i wa ta'ah. Dan aku perintahkan kepada kalian untuk mendengar dan taat. Kemudian Nabi mengatakan apa? Fa innahu man ya'ish minkum. Barang siapa yang hidup di antara kalian, fa sayara ikhtilafan katsira. Maka pasti kalian akan mendapatkan ikhtilaf perselisihan yang banyak, pasti. Maka harus terjadi ikhtilaf, harus terjadi perselisihan, sudah menjadi sunnatullah. Namun di situ juga harus ada jalan yang benar. Di samping Allah telah menetapkan adanya apa? Perselisihan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan adanya jalan yang benar. Adanya jalan yang benar yang kaum muslimin diperintahkan untuk bersatu dengan jalan ini supaya tidak apa? Supaya tidak berpecah. Supaya tidak berpecah, maka disuruh untuk kembali kepada agama yang satu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ya'minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Di antara kalian yang hidup sampai menjumpai waktu yang panjang, umur yang panjang, pasti kalian akan mendapatkan perselisihan. Maka kemudian Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib atas kalian untuk mengikuti jalanku dan jalannya al-khulafa'ir rasyidin yang diberi hidayah setelahku. Al-khulafa'ir rasyidin adalah siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka semuanya adalah al-khulafa ar-rasyidun yang kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jalannya mereka. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayatnya was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar was-sabiqun al-awwalun dan orang-orang yang lebih dahulu yang paling awal yang mereka masuk Islam lebih dahulu minal muhajirin dari kalangan muhajirin wal ansar dan dari orang-orang ansar walladzina tabauhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka maka kita diperintahkan untuk mengikuti siapa di antara muhajirin wal ansar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in dan para sahabat yang lainnya kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Kalau kita mengikuti mereka maka Allah ridho. Maka Allah ridho kepada orang-orang yang mengikutinya wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar dan Allah telah mempersiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada dan mereka akan kekal di dalam surga. Dzalikal fawzul azim dan itulah kemenangan yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan pula bagi kita untuk mengikuti as-sabiqun al-awwalin. Terkhusus di situ adalah al-khulafa ar-rasyidin. Karena mereka adalah khulafanya Rasul. Nah, maka manhajnya mereka, jalannya mereka adalah jalan yang benar. Jalannya mereka adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalan-jalan yang menyelisih mereka, manhaj-manhaj yang menyelisih mereka, pemahaman-pemahaman yang menyelisih mereka, maka itu semuanya adalah sesat, menyimpang dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita tidak boleh mengikutinya apalagi membuatnya. Jangan sampai membuat pemahaman yang baru, membuat ajaran yang baru, ibadah yang baru. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu di atas jalan yang satu. jalan yang terdapat ar-rasidin. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala sebetulnya mengingatkan kepada kita banyak dalam ibadah-ibadah kita yang di sana ada nilai persatuan. Ada ibadah-ibadah yang di sana ada nilai apa? Nilai persatuan. Sehingga ini harus perhatikan. Mau bersatu di atas ibadah itu perkara yang harus. Jangan kemudian membuat ibadah sendiri atau memisahkan diri dari ibadah-ibadah yang harus bersatu. Seperti apa misalnya, ikhwah? Seperti sholat lima waktu. Sholat lima waktu ini merupakan ibadah yang kita diajarkan untuk bersatu di dalam. Sehingga jangan bermudah-mudahan sholat itu buat jamaah yang baru untuk menyelisihi yang lain, karena berbeda sedikit membuat jamaah yang baru. Berselisih sedikit membuat jamaah yang baru. Padahal masih sah sholat bersama orang tersebut, masih sholat bersama orang tersebut. Jangan membuat, jangan bermudah-mudahan. Karena maksud daripada sholat lima waktu juga adalah ada nilai persatuan di dalamnya. Nah, maka ibadah-ibadah yang di situ kita harus bersatu dalam menjalankannya, ini kita harus berupaya untuk bersatu di dalam menjalankannya. Nah, tidak bermudah-mudahan membuat masjid yang baru, sementara masjidnya masih, ya Allah, luasnya bukan main, shofnya masih baru satu saja tidak sempurna. Kemudian sebelah lagi buat masjid yang baru lagi, kemudian lagi buat. Kenapa sebabnya? Hanya masalah perkara-perkara yang ternyata adalah menjadi sunnah. Yang ternyata perkara yang hanya menyelisi hukumnya, maksudnya sunnah dilakukan itu apa? Berdapat pahala tidak dilakukan tidak apa-apa. Hanya sebatas itu misalnya. Atau hanya sebatas khilaf yang masih diperbolehkan. Atau masalah yang tidak sampai membatalkan sholat. Yang sampai tidak membatalkan sholat. Kenapa? Tidak bermudah-mudahan. Seandainya pun harus untuk menampakkan yang sunnah, untuk membuat yang sunnah, ini jangan membuat perpecahan. Cari tempat yang kira-kira memang apa? Sudah jauh, tidak akan membuat apa? Tidak akan membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Tempat yang strategis untuk dibuat masjid, yang di situ nanti akan dicontohkan orang-orang yang sholat di situ adalah orang-orang yang apa? Yang betul-betul ingin menjalankan sholat sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dalam setiap pekan kita disyariatkan untuk sholat Jumat. Ini juga ada nilai persatuan di dalamnya. Allah mengingatkan, mengajarkan kepada kita pentingnya persatuan untuk bersatu kaum muslimin pada setiap Jumat berkumpul pada masjid yang lebih besar. Karena tidak semua masjid untuk apa? Untuk sholat Jumat. Oleh karena itu tidak bermudah-mudahan pula membuat sholat Jumat. Tidak bermudah-mudahan. Karena di situ ada nilai persatuan. Seandainya pun harus, sebagaimana tadi kita katakan, untuk menampakkan sunnah dan yang lainnya, harus berupaya untuk tidak membuat apa? Terjadinya permusuhan dan perpecahan di antara kaum muslimin. Kemudian yang lebih besar lagi pada setiap apa? Setiap tahun. Yaitu apa? Sholat Idul Fitr, sholat Idul Adha. Ini persatuan yang lebih nampak lagi. Sehingga jangan hanya gara-gara sholatnya di masjid, kemudian saya tidak mau di masjid, ayo kita buat jamaah baru di lapangan. Ternyata lapangannya itu di jalan raya. Jalan raya lapangan atau bukan? Tidak sesuai dengan sunnah. Mau menjalankan sunnah, keluar dari masjid, ternyata apa? Melakukannya hanya di jalan raya. Kalau izin azan Allah ya, maka di sini kaum muslimin harus berupaya mengambil nilai pelajaran dari persatuan tadi. Lihatlah bagaimana ulama Madinah, para masyayikh kita di Madinah. Ada di sana Syekh Rabi dahulu, sekarang sudah di Makkah. Ada Syekh Muhammad bin Hadi al-Qattali, hafizahullah ta'ala. Ada masyayikh yang lainnya, Syekh Abdul Muhsin al-Azhar, Syekh Ali Nasir al-Faqihi, para masyayikh al-Sunnah di sana. Tidak ada satupun yang mereka mengadakan sholat Id sendiri di lapangan. Padahal yang namanya lapangan itu Masya Allah lumayan banyak. Tapi semuanya sholat di Masjid Nabawi jadi satu bersama dengan penguasa. Memang dalam pelajaran-pelajaran mereka katakan bahwasanya yang sunnah sholat id adalah di lapangan, yang sunnah itu di musola, yang dicontoh oleh Nabi SAW di musola, contoh oleh Nabi di musola. Tetapi dalam prakteknya ternyata penguasa memutuskan untuk dilakukan di Masjid Nabawi. Maka mana yang didahulukan? Membuat di lapangan untuk menjalankan sunnah, namun mengorbankan persatuan sehingga berpecah dengan kaum muslimin, ataukah bersatu dengan kaum muslimin? Mana yang didahulukan? Persatuan, karena persatuan hukumnya apa? Wajib. Persatuan itu hukumnya wajib. Kita diperintahkan untuk bersatu dalam perkara-perkara yang harus bersatu, maka kita berupaya untuk tidak bermudah-mudahan apa? Berpecah. Wa ijina azanallahu wa iyyakum, maka ini adalah pelajaran untuk bersatu. Karena perpecahan, perselisihan ini adalah adab. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kalian saling berselisih, jangan kalian saling berpecah. Maka kalian akan menjadi terkena fasal kepada diri kalian, menjadi orang yang tidak mampu untuk melawan musuh kalian, tidak akan mampu menghadapi musuh kalian. Ini bukan hanya di medan perang. Tetapi dalam perkara juga yang sehari-hari ada dilakukan, menghindari adanya perselisihan, menghindari adanya khilaf di antara kaum muslimin, karena perselisihan dan khilaf ini akan membuat lemah, tidak bisa menghadapi musuh. Wa yadhhabu rihukum. Allah mengatakan dan akan membuat kekuatan, wa tadhhabu rihukum, dan akan membuat kekuatan kalian hilang. Karena akan menjadi orang yang tidak kuat lagi. Karena tidak bersatu. Kalau tidak bersatu, maka akan apa? Akan menjadi lemah. Nah, kalau sudah tidak kuat dan menjadi lemah, maka musuh-musuh Islam tidak akan melihat Islam sebagai sesuatu yang mulia, tidak akan melihat Islam sebagai sesuatu yang besar. Nah, dan akan dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini juga menerangkan bahwasanya firqah atau furqah, istilah perselisihan, perpecahan ini akan menyebabkan kelemahan. Nah, dan juga dikatakan dalam ayat yang lainnya, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang sebagaimana orang-orang dahulu yang senantiasa berpecah dan berselisih. Maka satukan langkah, satukan jalan untuk mengikuti al-haq, untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tinggalkan pendapat-pendapat yang berbeda dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tinggalkan kelompok-kelompok yang menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, untuk kemudian kaum muslim bersatu. Bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bersatu di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam sholat, kita akan disuruh untuk apa? Meluruskan shaf. Untuk tidak berselisih. Nabi mengatakan, "La takhtalifu." Jangan kalian itu berbeda, tidak lurus shafnya. Satunya di depan, satunya di belakang. Jangan, tapi luruskan. Kenapa? Dengan sebab istilah zahir akan menjawab istilah batin. Akan menjawab istilah yang ada di batin. Nah, khonafiddin a'azanallah wa iyyakum, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersatu, mengingatkan wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian, nikmat Islam. Maka bersatulah di atas Islam, bersatulah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dahulunya kalian tidak mengetahui Islam, dahulunya kalian ketika tidak tahu Islam saling bergondoli, saling menyakiti, maka setelah tahu Islam, maka berpeganglah dengan Islam. In kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, yang dengan sebab Islam kalian menjadi saling lembut hati kalian. Yang melembutkan hati itu adalah Islam. Yang membuat persatuan itu Islam. Ketika kaum muslimin mau kembali kepada Islam, maka akan bersatu. ketika cintanya karena Islam, cintanya karena seiman, se-Islam, cintanya karena Allah, cinta karena dia mentaati Allah dan Rasulnya, membenci karena membenci Allah dan Rasulnya, maka akan terjadi persatuan. Yang melembutkan hati itu apa? Islam dan iman. Tanpa ini tidak bisa, meskipun dengan harta sebanyak apapun. Meskipun dengan harta, awalnya bisa bersatu ketika dengan harta, sama-sama bersatu diberi harta. Tapi ketika apa? Sudah tidak diberi lagi, nanti bisa berpisah lagi. Tapi kalau dengan iman, dengan Islam, maka tidak akan berpecah, bersatu di atas iman dan Islam. Nah, tidak bisa. Jangan dianggap bersatu itu dengan harta, tidak. Bukan dengan harta orang itu bisa bersatu. Tidak dengan harta kaum muslimin akan bersatu. Tetapi dengan Islam, dengan iman, ingin menyatukan kaum muslimin, maka ajaklah kaum muslimin kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk mentaati Allah dan Rasulnya, mencintai sesama saudaranya karena Islam, karena iman. Kalau tidak seperti itu, maka tidak akan bersatu. Sampai Nabi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, "Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim." Kalau engkau wahai Nabi menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini, kamu infakkan kepada manusia, maka mereka tidak akan dilembut hatinya dengan sebab itu. Karena yang melembutkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa Allah melembutkannya? Dengan Islam, dengan iman. Maka dengan Islam dan imanlah kaum muslimin akan bersatu. Dengan Islam dan imanlah akan terjadinya persatuan, akan terwujud persatuan. Maka yang harus kita lakukan adalah untuk meninggalkan semua perkara-perkara yang menyelisih Islam, perkara-perkara yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, ajaran-ajaran yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, dijauhkan dari kaum muslimin, dididik kaum muslimin untuk mengetahui ini yang benar, ini yang salah, ini Al-Quran, ini As-Sunnah seperti ini. Tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh hikmah, ya. Dengan kata-kata yang baik, diajak kaum muslimin dengan kata-kata baik, dengan kata-kata yang hikmah. Dicontohkan oleh para ulama kita. Antum ingat bagaimana kisahnya Syekh Rabi ketika berdakwah di mana? Di Sudan. Mendatangi suatu kelompok sufi yang ikhwah yang ada di sana pada waktu itu khawatir, tidak mungkin saya tidak akan diizinkan untuk masuk ke masjid jamaah yang begitu besar, tidak akan mungkin. Tapi ternyata saya semangat dalam berdakwah. Ayo, kita masuk ke masjid itu. Kemudian setelah selesai sholat, saya kemudian minta izin kepada siapa? Kepada imamnya, kepada ibu. Tolong berikan waktu saya untuk saya menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin. Diberi waktu. Menyampaikan kepada kaum muslimin ini adalah Al-Quran memerintahkan kepada tauhid, Al-Quran memerintahkan mengikuti Rasulullah SAW, hadis-hadis Nabi SAW melarang dari syirik, hadis-hadis Nabi SAW melarang dari bid'ah, diterangkan. Qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Sampai kepanasan imamnya. Ini bahaya, bisa lari semua dari saya jamaahnya. Karena apa yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh imamnya kepada jamaah itu semuanya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kemudian dihentikan oleh imam tadi. Berhenti sudah, tidak cukup. Nasihatnya tidak cukup. Sebentar, belum selesai. Barakallahu fikum. Didoakan, tidak marah. Maka ketika kita melihat ada penyelisihan, penyimpangan, jangan kemudian langsung dengan marah, langsung dipelototi. Ada melihat orang musbir, dipelototi. Ada melihat orang, jangan. Diingatkan dengan baik, dihubungi dengan baik, disalami. Dia orang tidak tahu, harus dengan hikmah, dengan penuh kasih sayang diingatkan. Kaum muslimin banyak yang tidak tahu. Terus saya menyebutkan sampai akhirnya selesai tausiah, selesai nasihat kepada jamaah, saya turun mencari imamnya, tidak ada. Tadi imamnya kemana ini? Kalau sudah tidak ada, ternyata sudah diusir sama jamaah. Menerima apa yang disampaikan oleh Syekh yang berupa qala Allah wa qala Rasul. Maka disampaikan agama ini, diajak kaum muslimin untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dengan penuh hikmah. dengan cara yang lembut, dengan cara yang kata-kata yang baik, tidak apa namanya dengan kata-kata yang kotor. Nah, kalau fitna azza wajalla wa iyyakum, maka kewajiban kita semuanya adalah meninggalkan semua yang bertentangan dengan syariat Allah. Setelah kita tahu bahwa itu bertentangan, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan untuk persatuan. Dan kaum muslimin diajak untuk demikian, namun dengan cara yang bijak, dengan penuh kesabaran. Sekarang belum diterima, besok terus. Terus dengan cara-cara yang lembut, dengan doa dan seterusnya. Nah, maka semua semua kita, kalau kita melihat bahwa diri kita itu terjatuh kepada penyimpangan, kesalahan, begitu pula orang-orang yang berada pada kelompok-kelompok tertentu, organisasi-organisasi tertentu, ketika melihat pada dirinya kesalahan, pada kelompoknya ada kesalahan, maka segera kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan terus merasa benar dan tidak mau tahu, fanatik kepada kelompoknya. Kalau sudah seperti itu, dia akan bangga. Kalau sudah bangga dengan kelompoknya, ini kembalinya semakin apa? Kembali kepada kebenaran itu semakin sulit. Itu hukuman dari Allah. Ketika ada kelompok-kelompok yang sesat membangga-banggakan kelompoknya, ini dia adalah orang yang sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangga dengan kesalahan, bangga dengan penyimpangan yang ada pada kelompoknya. Jadi yang jelas, kita ingin mengingatkan bahwasannya kita diperintahkan untuk bersatu, dan persatuan adalah perkara yang penting di dalam agama kita. Dan kita diajari untuk bersatu dalam ibadah-ibadah kita yang berupa sholat dan yang lain-lainnya. Maka juga di sana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita agar jangan sampai kita terjatuh kepada sebab-sebab perpecahan. Terutama di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah harus menjaga diri agar jangan sampai terjatuh kepada sebab-sebab perpecahan. Apa itu sebab-sebab perpecahan? Disebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Hujurat yang sudah antum hafal. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik kepada kalian dengan membawa berita, maka apa? Fata bayan. Maka dicek dulu berita. Dicek dulu berita. Jangan kalian langsung terima. Antusibu qauman bijahalah, yang dengan sebab engkau langsung terima akan menyebabkan suatu kaum itu terzalimi dengan sebab kejahilan kan. Karena kamu tidak mengecek beritanya, padahal itu adalah berita yang salah. Akhirnya masyarakat terzalimi, atau kelompok terzalimi, atau sekelompok orang terzalimi karena sebab berita yang tidak benar. Setelah itu apa? Status bihu ala ma fa'altum nadimin. Setelah itu kamu baru menyesal. Setelah terjadi kedzaliman, setelah ada yang terbunuh bahkan walauzubillah mungkin, atau sampai ada yang tersakiti, baru kemudian menyesal. Maka sebelum menyesal, cek dulu berita yang menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Di antaranya adalah tersebarnya berita-berita yang tidak benar. Dan ulama-ulama kita sangat hati-hati memberikan contoh, ulama-ulama dari kalangan ahli hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis, mereka adalah orang-orang yang sangat hati-hati dalam masalah ini, memberikan contoh kepada kita bagaimana seorang akan diterima hadisnya. Tidak setiap orang yang berbicara itu diterima hadisnya, ya kan? Diperiksa sampai betul-betul dia adalah orang yang terpenuhi syarat-syarat keadilan pada dia, orang yang memiliki adalah, dan juga apa, memiliki dobet, memiliki hafalan yang kuat, sehingga meskipun itu dari saudara kita sendiri, dari salafin, bukan berarti kita menyaksikan keislamannya atau kita menuduh dia orang fasik, tidak, tetapi terkadang beritanya tidak dobet, tahu dobet atau tidak, tidak pas ungkapannya, tidak pas. yang terjadi itu apa namanya, yang terjadi itu demikian, kemudian disampaikannya seakan-akan lebih daripada itu. Ceritanya sama, kejadiannya sama, namun dia menyampaikannya dengan penuh semangat. Kalau dalam tulisan seperti dikasih tanda pentung banyak. Padahal apa namanya, kejadian tidak sampai seperti itu, sehingga membuat orang terpengaruh. Maka di sini harus hati-hati. Harus hati-hati. Meskipun yang membawa berita adalah dari saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan berarti kita menyangsikan ke Ahlus Sunnahnya dia atau keislamannya dia, tapi biasa kadang-kadang orang itu hafalannya tidak kuat. Yang disampaikan itu ada tambah kata apa, ada dikurangi kata apa. Saya mendengar dia mengatakan begini, padahal ternyata tidak seperti itu. Kemudian oleh si B yang telah mendengar tadi disampaikan kepada si C, dan dia pun tidak gobek juga, hafalannya tidak kuat juga, ditambahkan lagi dengan maknanya, tambah-tambahi, akhirnya yang tersebar adalah tidak benar. Yang dengan sebab itu kemudian terjadi apa? Perpecahan, terjadi pertikaian, terjadi permusuhan di antara kaum muslimin. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, di antara sebab perpecahan yang harus kita hindari adalah tidak terburu-buru menerima berita. Tidak terburu-buru menerima berita. Sebetulnya ayat ini ada sebab nuzulnya. Ayat ini berkaitan dengan sebab nuzul orang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Bani Mustalik untuk mengambil zakat. Bani Mustalik adalah suatu kabilah yang baru masuk Islam. Setelah masuk Islam, maka sebagaimana kabilah yang lainnya diperintahkan untuk diambil apa? Zakatnya bagi orang-orang yang mampu, yang memenuhi syarat untuk diambil zakatnya, diambil zakatnya. Maka Nabi mengutus utusan untuk mengambil zakat. Kemudian terdengar berita bahwasanya Bani Mustalik tidak mau mengeluarkan zakat. Terdengar berita seperti itu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mensikapi, tidak langsung memerangi, tidak langsung bertindak. Sampai akhirnya turun ayat ini bahwa berita itu berita yang tidak benar. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kalau datang kepada engkau berita dari orang yang fasik, maka apa? Dicek dulu beritanya. Benar apa tidak? Diperhatikan dulu beritanya. Nah, kemudian apa? Setelah itu datanglah utusan dari Bani Mustalik, pemimpinnya datang mengatakan bahwasanya bukan kami tidak mau mengeluarkan zakat, tapi utusan engkau wahai Rasulullah yang datangnya itu apa? Terlambat. Alhamdulillah berita itu tidak langsung disikapi oleh Rasulullah, karena Allah menjaga Rasulnya dari terjatuh kepada menerima berita yang tidak. Ini menunjukkan kewajiban kita, wajib hukum. Ini bukan perkara yang sepele. Ini hukumnya wajib untuk tasabbur, untuk mengecek berita yang datang kepada kita tentang saudara-saudara kita. Kejelekan-kejelekan atau perkara-perkara yang mengenai saudara kita, ketika datang berita kepada kita, maka kita harus tasabbur terlebih dahulu. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat, kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lainnya yang berkaitan dengan ini, tapi waktunya tidak cukup kalau kita sampaikan semua. Yang jelas di sini ikhwan fillah azzaanallahu wa iyyakum, jangan kita terburu-buru. Ini yang penting untuk menjadikan pelajaran bagi kita. Jangan seseorang itu terburu-buru dalam berita-berita yang datang kepadanya, untuk kemudian dia bersikap atau bertindak dari berita yang belum dia cek terlebih dahulu, yang belum dia dicek terlebih dahulu, sehingga kemudian akan menyesal nanti. Orang itu menyebarkan berita itu, kemudian terjadilah apa yang terjadi, permusuhan, pertikaian dan mereka muslimin mungkin saling membunuh walhamdulillah karena sudah berdia yang tidak hati-hati dalam menerima apa, menerima berita. Nah, makanya tadi dilarang al-qil wal-qaul. Jangan setiap berita sampaikan, setiap berita sampaikan, tidak. Tetapi dicek terlebih dahulu berita tersebut. Kemudian juga di dalam ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslimu bainahuma. Dan apabila ada dua kelompok di antara kaum muslimin yang saling berperang, maka islahlah, damaikanlah. Sehingga mendamaikan kaum muslimin ini juga salah satu sebab yang akan menyebabkan apa namanya, tidak terjadinya apa, perpecahan. Membiarkan perselisihan di antara kaum muslimin ini akan menyebabkan terjadinya apa, perpecahan. Sehingga ketika seseorang mengetahui adanya perselisihan bulan dengan bulan, suami dengan istri, dan dia bisa mengislahnya, dan dia bisa apa namanya, memperbaiki keduanya, perselisihan di antara dua orang yang dia ketahui, maka ini menjadi suatu ibadah yang sangat, yang terang besar. Karena ini juga merupakan perkara yang menyebabkan persatuan di antara kaum muslimin. Maka kalau ada perselisihan di antara kaum muslimin, ini jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan perselisihan itu terus terjadi, tetapi didamaikan. Bukan malah di apa namanya, mengeblok salah satunya, atau kemudian semakin membuat ramai masalah. Ya. Tapi diupayakan untuk didamaikan selama dia mampu melakukannya. Kenapa demikian? Karena saudara, masalahnya dia sama-sama apa? Muslim. Tidak boleh kaum muslimin berpecah. Perpecahan itu bukan perkara yang dibolehkan, dan yang diperintahkan kepada kita adalah apa? Persatuan. Makanya Allah menyebutkan dalam ayatnya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang yang beriman itu saudara. Maka ketika mereka berselisih, jangan dibiarkan berselisih. Ketika mereka bertikai, jangan dibiarkan bertikai. Tetapi ya, fa'aslihu, maka perbaikilah hubungan di antara kaum muslimin yang sedang bertikai. Ya. Juga termasuk di antara perkara yang akan menyebabkan perpecahan adalah saling merendahkan di antara kaum muslimin. Oleh karena itu Allah melarang hal demikian. Ya ayyuhallazina amanu la yasfar qaumun. Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum itu merendahkan. La yasfar qaumun min qaumin, merendahkan kaum yang lain. Anda an yakunu khairan minhum. Bisa jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Ternyata orang yang direndahkan dan dihinakan oleh dia di sisi Allah lebih baik. Mungkin apa tidak? Mungkin, kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah kita lebih baik daripada dia, kita tidak tahu. Jangan seorang merasa dirinya saya lebih baik. Jelas, saya lebih baik dari dia. Ya. Jangan sekali-kali merasa dirinya lebih baik. Jangan mentazkiyalah uzatku angkusaku. Jangan kalian tazkiyah diri kalian. Allah yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Allah yang lebih tahu siapa yang lebih baik, lebih banyak amalnya. Allah yang lebih tahu siapa yang diterima amalnya dan siapa yang tidak, kita tidak tahu. Kalau ternyata orang yang kita hinakan itu ternyata lebih baik, berarti kita menghinakan orang yang dipuji oleh Allah. Berarti kita merendahkan orang yang ditinggikan oleh Allah. Ditinggikan oleh Allah kemudian kita rendahkan. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Begitulah perempuan, wala nisa min nisa. Begitu pula perempuan tidak boleh merendahkan perempuan yang lainnya. Adaan yakunna khairan minhun, bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Maka merendahkan, melecehkan, meremehkan kaum muslimin, menganggap mereka di bawah saya, mereka lebih jelek dan sebagainya, ini adalah perkara yang bisa menyebabkan apa? Perpecahan dan permusuhan di antara kaum muslimin. Begitu pula mencela. Allah mengatakan wala talmizu anfusakum, jangan kalian sela diri-diri kalian. Apa maksudnya jangan sela diri kalian? Apakah ada orang yang sela dirinya? Apa maksudnya? Kalimat Allah talmizu anfusakum artinya apa? Jangan kalian mencela diri kalian. Kalian artinya jangan kalian mencela saudara kalian. Kenapa? Karena saudara kita dengan kita seperti diri kita sendiri. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya seperti satu tubuh. Ketika orang itu menjelekkan saudaranya, dia telah menjelekkan dirinya sendiri. Maka Allah mengatakan, jangan kalian cela diri-diri kalian. Jangan kalian cela diri-diri kalian. Artinya jangan kalian mencela saudara-saudara kalian karena seorang muslim dengan muslim yang lainnya seperti satu tubuh. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kalian panggil dengan panggilan yang tidak baik. Dengan panggilan yang tidak baik. Ya bakhil, ya apalagi pencuri ya dan sebagainya. Nah, panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan. Nah, meskipun pernah melakukannya, tapi kan sudah bertobat. Ya, meskipun dia pernah melakukannya, meskipun dia pernah menjadi orang yang melakukan banyak kemaksiatan, jangan kemudian dipanggil setelah dia kita tahu dia berbuat baik, jangan kemudian dipanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek. Ya. Maka di sini harus hati-hati. Kemudian juga apa? Termasuk perkara yang akan memecah belah kaum muslimin adalah prasangka jelek kepada saudaranya. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari dhon. Kebanyakan, tapi tidak semuanya. Dhon ada yang boleh, tapi kebanyakannya jangan. Nah, kenapa? Inna ba'dha dhon ithmun. Karena sebagian dhon itu dosa, sebagian prasangka itu dosa. Tapi tidak semuanya. Kalau memang ternyata ada bukti-buktinya, ada data-datanya, ya kita tidak apa-apa berprasangka jelek. Bukan berarti sama sekali tidak boleh. Misalnya sudah jelas-jelas dia membawa parang malam-malam, sudah mulai nyongkel-nyongkel pintu, dilihat orang lagi memperbaiki pintu balik-balik. Ya, sudah kelihatan seperti itu malam-malam sendirian pakai seragamnya sudah seragam khusus, ini zonnya jelek, seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau apa? Kalau tidak ada tanda-tanda, tidak ada tanda-tanda yang mengharuskan untuk seperti itu, maka jangan kemudian berprasangka jelek. Karena apa? Sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk kita jangan mencari-cari, ya, wala tajassasu, mencari-cari kesalahan orang. Itu pun kalau memang tidak ada manfaatnya. Artinya di sini kalau memang itu perkaranya untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka dalam satu saat tentu boleh kan tajassus, mencari-cari, ya, untuk diketahui mana yang sesungguhnya, ada apa sesungguhnya. Maka tidak mengapa. Tetapi kalau bukan untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk sekedar tahu, ingin tahu kesalahan orang, jangan melakukan tajassus, jangan mencari-cari. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan membongkar aibnya. Meskipun aib yang dilakukan di dalam rumahnya yang tidak diketahui oleh yang banyak orang, namun akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suatu saat dia akan menyampaikan sendiri aibnya. Karena apa? Dia suka mencari-cari aib orang lain, akhirnya aib dia sendiri dia bongkar. Allah yang membongkarnya melalui lisannya dia sendiri. Qala bidina anzalallahu wa iyyakum, begitu pula ghibah, wala yaktab ba'dukum ba'd. Jangan sebagian kalian mengghibah sebagian yang lainnya, menceritakan kejelekan saudaranya yang banyak perkara-perkara yang harus diperhatikan, menghindari perpecahan di antara kaum muslimin, di antara apalagi di antara muslimah wajib. Ini perkara yang wajib, bersatu itu wajib. Maka perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan ini harus ditinggalkan oleh kaum muslimin, sehingga bisa menjalankan kewajiban untuk bersatu. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu a'lam bi'l-muhammad.